dia dijadikan contoh oleh orang lain dan dia diikuti. Apa yang dia perintahkan dilaksanakan, apa yang dia larang ditinggalkan. Nah, inilah yang disebut dengan imam. Maka dari definisi umum ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yang qasimu ila qismain. Al-a'immah, pemimpin-pemimpin kaum muslimin di sini terbagi menjadi dua jenis. Al-qismul awwal, imamatun fid din. Wathani imamatun fis sultah. Jenis yang pertama adalah imamatun fid din, kepemimpinan dalam urusan agama Allah. Apa yang dimaksud kepemimpinan dalam urusan agama Allah? Fal imamatu fid din hiya biyadil ulama. Fal ulama hum a'immatud din. Kepemimpinan dalam masalah agama Allah yang dimaksud adalah ketokohan para ulama. Ketokohan para ulama, para ahli ilmu. Di tangan merekalah kepemimpinan berkaitan dengan agama Allah. Alladzina yaqudunan nas likitabillahi wa yahdunahum ilaihi wa yadullunahum ala syariatillah. Para ulama, mereka adalah orang-orang yang menunjukkan manusia kepada kitabullah, membimbing mereka kepada kitabullah dan menuntun mereka kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan ulama, menyuruh manusia, membimbing mereka atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pelan-pelan mengarahkan mereka untuk tunduk terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, posisi keimamahan yang seperti ini, kepemimpinan yang seperti ini, inilah kepemimpinan yang selalu diminta oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan, seperti yang tersebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74, tentang sifat dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa, mengucapkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama. Mereka berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, hablana min azwajina, berikanlah untuk kami dari pasangan-pasangan kami, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari anak-anak kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, waja'alna lil muttaqina imaman, dan jadikanlah kami ini menjadi imam-imam bagi orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Imam bagi orang yang bertakwa, tokoh, pemimpin orang-orang yang bertakwa, yang selalu menjadi tauladan bagi mereka, selalu bisa menjadi contoh bagi mereka, yang didengarkan ucapannya ketika memerintahkan sesuatu berkaitan dengan agama Allah diikuti, ketika melarang sesuatu berkaitan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala ditaati. Fahaula ima sa'alullaha imamata as-sultah. Dalam ayat ini, yang dimaksud mereka meminta kepemimpinan itu bukan kepemimpinan as-sultah dalam arti kekuasaan. Dia sebagai penguasa sebuah daerah, penguasa sebuah negeri, bukan. Tapi yang diminta oleh hamba-hamba Allah yang soleh, mereka meminta keimamahan, kepemimpinan, maksudnya adalah kepemimpinan di dalam agama Allah. Mereka menjadi bagian yang terdepan dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan menyebutkan doa mereka tersebut. Dan Demikian pula yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memberikan nasihat kepada Abdurrahman ibnu Samurah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman, "La tas'alil imarah." Hai Abdurrahman, jangan sekali-kali engkau meminta diberikan kepemimpinan, kekuasaan duniawi, berkuasa atas sebuah daerah, atas sebuah negeri. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena ketika kamu meminta kepemimpinan, meminta kursi kekuasaan, kemudian kamu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab untuk duduk di kursi kekuasaan itu, wukilta ilaiha. Kamu akan dibebankan dengan kekuasaan yang kamu dapatkan itu. Artinya apa? Allah tidak tolong. Kalau kita minta kursi kekuasaan, kita minta dijadikan penguasa, minta dijadikan bagian dari pemerintah, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kalau itu berkaitan dengan kepemimpinan duniawi, jangan pernah minta. Kalau kamu meminta, lalu kemudian kamu mendapatkan kursi jabatan tersebut, Allah akan pasrahkan semua urusannya kepada kamu. Walakin, akan tetapi, in utitaha, jika engkau diberikan sebuah kursi kepemimpinan, an ghairi mas'alatin, tanpa kamu meminta, u'inta alaiha, maka saat kamu duduk di atas kursi kepemimpinan itu, menjadi seorang penguasa, menjadi seorang pemerintah negeri, maka u'inta alaiha, engkau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kepemimpinan tadi. Menjadi seorang penguasa itu berat tanggung jawabnya. Karena yang diurusi adalah maslahat orang banyak. Maslahat manusia secara umum. Sehingga kebijakannya sangat berpengaruh pada duniawi mereka. Nah, ini perlunya seorang itu benar-benar cermat, benar-benar cerdas, bijak tatkala menjadi seorang penguasa, duduk di kursi kekuasaan. Nah, ketika dia diberikan kepemimpinan itu, diberikan kekuasaan tersebut tanpa meminta, diberikan karena memang dia ahlinya, diberikan karena dia memang mampu, maka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membantu dia dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin, seorang penguasa. Demikian juga ma'asyiral kharahimani wa rahimakumullah, termasuk daripada an-nasihah li a'immatil muslimin, bentuk nasihat yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yang berkaitan dengan a'immatul muslimin, yaitu berkaitan dengan para ulama. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, huwa annal insana yahris ala talaqqi ma indahum minal ilm. Di antara kamu, bentuk kamu melaksanakan nasihat yang berkaitan dengan hak para ulama adalah kamu selalu bersungguh-sungguh, bersemangat ala talaqqi ma indahum minal ilm, untuk mengambil ilmu dari mereka, para ulama, dari para ahli ilmu. Itu bentuk melaksanakan nasihat yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahumul wasitatu baina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi. Karena sesungguhnya para ulama, mereka itu adalah perantara, penghubung antara seorang nabi, antara rasul, dalam hal ini nabi kita, rasul kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama sebagai penghubung, sebagai penyambung lidah dari rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka yahris, sepantasnya untuk kaum muslimin itu bersungguh-sungguh, bersemangat untuk mengambil ilmu dari mereka. Bikulli wasilatin, dengan media apapun yang bisa dia mampu. Apakah itu dengan duduk di majelis-majelis para ulama, mendengarkan dari jarak jauh majelis-majelis para ulama, atau alhamdulillah sekarang ini wasilah untuk mendapatkan ilmu lebih banyak. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, di sana sudah tercetak banyak sekali buku yang tertulis di dalamnya ilmu dari para ulama. Baca buku itu, atau juga tasjilat, rekaman-rekaman dari durus yang disampaikan oleh para ulama. Dengarkan durus-durus tersebut, termasuk juga talakin. Kalau kamu mampu hadir, hadirlah. Kedengaran? Kalau kamu mampu hadir, maka hadirlah di majelis mereka, itu lebih utama. Intinya wasail alhamdulillah katsirah. Di zaman kita ini tidak sulit untuk mendapatkan ilmu, sehingga tidak ada alasan untuk bermalas-malasan mencari ilmu. Belum ada waktu untuk duduk di majelis ilmu, cari faedah sekarang tunsyar, disebarkan dalam satu hari banyak, berapa ribu faedah bisa kita dapatkan dengan mudah, bisa kita baca dengan mudahnya. Baik. Ini yang pertama, semangatlah untuk menuntut ilmu, semangatlah untuk mencari ilmu. Baik. Jangan bermalas-malasan. Poin yang kedua, waliyakun talaqqihi ala wajhi ta'anni la ala wajhi tasarru. Perkara yang kedua adalah ketika kamu sudah tumbuh semangat mencari ilmu, sudah ada kesungguhan untuk menimba ilmu dari para ulama, maka ta'anni, pelan-pelan ngambil ilmunya. Jangan inginnya oh, saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, ambil banyak kemudian cepat penginnya. Satu tingkat pengen selesai segera, naik ke tingkat yang kedua, pengen selesai segera, naik ke tingkat yang ketiga. Jangan seperti itu. Ta'anni, pelan-pelan. Kalau kamu masih di tingkat satu, terus di tingkat satu itu, bersabar sampai menguasai seluruh ilmu yang ada di tingkat satu. Baru kalau sudah layak diuji, benar-benar apa namanya, muta'ahil, berkompeten di tingkat satu, naik ke tingkat yang kedua. Kemudian di tingkat kedua selesaikan dulu, jangan lompat ke sana kemari. Kalau sudah muta'ahil, sudah menguasai tingkat yang kedua, benar-benar berkompeten, mampu, baru naik ke tingkat yang ketiga. Ini cara agar ilmu itu rosih, agar ilmu itu benar-benar tertanam di dalam hati kita, agar kita ini benar-benar tadarus bagus, sehingga ilmu kita tidak kacau. Dalam satu cabang ilmu, misal dalam fikih, dia tidak mau berurutan, masih tingkat satu lompat ke tingkat tiga, di usul juga begitu. Maka ketika mungkin dia sudah dipercaya oleh orang menyampaikan ilmu, ditanya sudah paham fikih, sudah pernah belajar fikih, sudah pernah belajar hadis, sudah belajar akidah, sudah bahasa Arab, sudah nahwu sharaf, sudah. Tapi karena dia lompat-lompat di semua ilmu tadi itu, tidak ada yang bisa dia berikan kepada orang lain, karena dia sendiri tidak bagus pengambilan ilmunya, dia sendiri tidak bagus dalam penyusunan ilmu. Maka bagaimana dia bisa menyampaikan dengan baik dari masing-masing cabang ilmu tersebut. Intinya masyaallah rahimani wa rahimakumullah, bersabar siapapun antum, tidak melihat usia. Kalau memang antum masih berhak untuk ada di tingkat satu, bersabarlah di tingkat satu. Meskipun ada mungkin teman antum yang usianya lebih muda, kok sudah di tingkat dua, yaitu karena kemampuannya, karena fadl min Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Jangan lihat proses diri kita sendiri, perhatikan proses diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tayyib. Kemudian hal yang seperti ini ma'asyiral qara'imani wa rahimakumullah, beliau katakan termasuk adab dalam menuntut ilmu. Baik. Sekali lagi, tadarruj, bertingkat, itu termasuk adab menuntut ilmu. Jadi tidak lompat-lompat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengajaran adab yang semisal ini kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan aib. Ini ada pengajaran, ada pelajaran untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam langsung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-18. yang menyebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan wahyu kepada beliau, beliau langsung segera mengikuti dengan lisan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan Jibril itu langsung diikuti dengan lisan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik bihi, jangan engkau hai Muhammad menggerakkan terlebih dahulu kedua bibirmu itu, lita'jala bihi, untuk tergesa-gesa membaca Al-Qur'an yang diturunkan kepada engkau. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami ini nanti yang akan mengumpulkan Al-Qur'an itu dan akan menjadikan satu Al-Qur'an tersebut. Setelah selesai baru bacalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada engkau tadi. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka apabila kami telah selesai membacakannya kepada engkau seluruhnya, fattabi' qur'anah. Ikutilah bacaan yang sudah selesai tersebut. Baik. Ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang masalah adab dalam menuntut ilmu tadi. Tidak tergesa-gesa, tidak inginnya segera naik ke level yang lebih tinggi ketika menuntut ilmu. Sabar, pelan-pelan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang ketiga, minan nusah aidan li'ulama ilmuslimin. Termasuk bentuk nasihat berkaitan dengan para ulama, para alim di tengah-tengah kaum muslimin adalah alla yutatabba'u auratuhum. Seseorang itu tidak boleh bermudah-mudahan mencari-cari kesalahan para ulama. Baik. Ada mutatabbu' li auratil ulama. Tidak boleh mencari-cari kesalahan para ulama. Baik. Wazallatihim, atau ketergelinciran mereka dalam masalah apapun itu. Wa ma yakhthi'una fihi, atau perkara yang kenampakan awalnya mereka terjatuh dalam kesalahan. Tidak segera menghukumi, tidak segera bereaksi. Li'annahum ghairu ma'sumin. Karena para ulama itu juga manusia sama seperti kita. Mereka tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Qad yazillun, qad yakhthi'un. Bisa saja seorang alim itu melakukan kesalahan, seorang alim itu tergelincir dalam fatwa, dalam keputusan. Wa kullu ibnu adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak keturunan Adam, seluruh manusia itu adalah tempat yang namanya kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah, tidak ada. Setinggi apapun ilmunya, selama apapun dia belajar, setakwa apapun dia, tidak ada yang namanya manusia itu lepas dari kesalahan. Semua manusia itu tempatnya salah. Yang terbaik itu bukan manusia yang tidak pernah salah, bukan manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Catat baik-baik ini. Sebaik-baik manusia bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik manusia adalah mereka yang ketika terjatuh di dalam kesalahan, mereka mau mengakui dan bertaubat dari kesalahan tersebut. Ini yang penting, karena tidak semua orang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengakui kesalahan, kemudian bisa bertaubat dari kesalahan tersebut, merubah diri dari kesalahan yang sudah dia perbuat. Kalau kamu cari temanmu yang tanpa ada salah, tidak akan pernah kamu dapat teman. Kalau kamu cari kawan yang tidak pernah melakukan ketergelinciran, tidak akan pernah kamu mendapatkan seorang kawan. Apalagi alim. Kamu cari seorang alim yang sama sekali tidak pernah terjatuh dalam kesalahan, tidak akan ada. Selama dia manusia pasti terjatuh dalam kesalahan. Dan yang kita nilai kebaikan seseorang itu saat dia terjatuh dalam kesalahan, diingatkan, mengaku, kemudian bertaubat dan berubah. Yang tercela ketika dia mengaku, bertaubat, besok melakukan lagi, ditegur lagi, melakukan lagi. Nah, orang yang seperti ini baru dianggap orang yang tidak baik. Kenapa? Kesalahan itu tidak menjadikan dia mengambil ibroh. Kesalahan itu, dosa yang dilakukan itu tidak menjadikan dia berusaha berubah menjadi lebih baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, la siyama man yatalaqqal ilma, kalau kamu melihat kesalahan dari seorang alim, ketergelinciran dari seorang ulama, dan kamu adalah murid dari ulama tersebut, kamu adalah orang yang mengambil ilmu dari seorang alim tersebut, maka innahu yajibu an yakuna ablaghun nasi fi tahammulil akhta. Kamu harus menjadi orang yang pertama yang bisa memaklumi kesalahan gurumu. Jangan terus dijadikan ustadz ini salah terus enggak cocok diambil ilmunya, pergi. Seorang alim itu, syekh itu, ini salah, enggak pantas diambil ilmunya, pergi. Tidak seperti itu. Kamu harus bisa bagaimana menjadi ablaghun nas ala khotoihim, orang yang paling bisa menjaga kesalahan yang terjadi tadi. Kalau memang kamu tahu itu kesalahan, menyelisihi syariat, melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, atau menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sampaikan, datangi, meskipun itu gurumu, meskipun itu seorang alim yang kamu ambil ilmunya, tentunya dengan adab datangi, jelaskan, saya melihat sepertinya ini kesalahan ustadz, ini sepertinya kesalahan ya syekh, ini sepertinya kesalahan, seterusnya dengan adab yang baik, dengan penyampaian yang bagus, tutur kata yang bagus. Jangan kemudian berlanggak meninggi daripada alim yang dia ambil ilmunya. Itu bukan adab seorang guru, seorang murid terhadap gurunya. Taib. Fakam min insan intafa'a min talamidhihi. Kalau antum lihat sirahnya para ulama, betapa banyak para ulama yang mereka mengambil ilmu dari muridnya, mengambil manfaat dari muridnya, dan itu bukan aib. Kalau memang muridnya membawa sebuah kebenaran, muridnya memiliki satu ilmu yang belum dia dapatkan, bukan aib seorang guru itu mengambil dari muridnya. Dan itu dikenal ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di zaman periwayatan dahulu ada seorang guru meriwayatkan dari muridnya, apa sebutannya, bagaimana hukumnya, dan seterusnya, ada ilmunya membahas tentang itu. Jadi bukan aib seorang guru itu mengambil dari muridnya satu ilmu, atau ketika dia melakukan sebuah kesalahan kemudian dijelaskan, diberitahu oleh muridnya, untuk dia mau rujuk dan menerima apa yang dinasihatkan oleh muridnya tadi. Itu guru yang baik. Tapi kalau dijelaskan kesalahannya ngotot, bukan dalil yang dia bawakan, tapi hawa nafsu, tapi pendapat pribadi, dan yang seperti itu baru guru yang tidak pantas diambil ilmunya. Tayyib. Lakinna syai'al muhim, akan tetapi satu perkara penting, an la yakunu harison ala talaqqi zallat. Ketika kamu menjadi seorang murid yang mengambil ilmu dari seorang alim, fokus pada ilmunya. Fokus pada ilmunya. Berusaha mencari keberkahan dari gurumu. Bukan fokus pada zalatnya, duduk, datang ke majelis satu alim, tapi tujuannya bukan untuk mengambil ilmu. Kenapa? Lihat, di majelis ini orang alim yang menyampaikan ilmu tadi tergelincir atau tidak? Kalau tergelincir satu, langsung dicatat. Dalam masalah ini tergelincir. Ilmu yang disampaikan tidak fokus, tidak ngerti apa. Barangkali ditanya tadi, ada berapa faedah yang antum ambil dari majelis ini? Dari taklim ini, berapa? Tidak tahu. Tapi berapa tadi kesalahan yang dilakukan oleh gurumu, menyebutkan ini salah, menyebutkan ini keliru, berapa? Dia ada catatannya. Bukan seperti itu murid yang baik. Nah, kalau ada seorang yang datang ke sebuah majelis hanya untuk melihat kesalahan yang dilakukan oleh seorang alim di majelis tersebut, itu bukan orang yang baik. Dia tidak akan mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Apa barokahnya hadir di majelis ilmu? Banyak. Seperti contohnya hadis yang menyebutkan bahwa setiap waktu di muka bumi ini ada malaikat yang selalu berkeliling di permukaan bumi. Mereka yajulun, berkeliling atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian ketika mereka berkeliling mencari satu masjid demi satu masjid, saat mereka bertemu ada sebuah masjid, di dalamnya disampaikan ilmu syariat, orang-orang berkumpul di situ, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarrasunahu bainahum, kemudian saling mempelajari kitabullah, saling mempelajari syariat Allah di antara mereka. Ya namanya saling belajar, ya seorang alim menyampaikan ilmu, antum dari orang yang mendengarkan pun juga memberikan timbal balik. Nah, kondisi orang yang seperti ini disebutkan dalam sebuah hadis tadi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Perhatikan. Ini manfaat besar hadir di majelis ilmu dengan tujuan yang benar, dengan niatan yang baik. Majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Apa itu rumah Allah? Masjid. Tidaklah satu kaum berkumpul di sebuah masjid, yatluna kitaballah, lalu mereka di dalam majelis masjid tersebut membaca kitabullah, wa yatadarrasunahu bainahum, lalu mengkaji kitabullah itu di antara sesama mereka, membuat majelis taklim yang di dalamnya ada qaulullah, Allah berfirman demikian, qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, para ulama menjelaskan demikian. Majelis taklim yang seperti ini yang didapatkan oleh para malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa, melainkan mereka akan mendapatkan empat manfaat besar. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan di dalam hati mereka. Apa itu sakinah, ketenangan itu? Ketika hatimu itu dipenuhi rasa damai, rasa bahagia, hilang waswas, hilang ketakutan, itu namanya sakinah. Nah, orang yang duduk di majelis ilmu dengan niatan yang baik akan diturunkan sakinah oleh Allah, kedamaian hati, ketenangan hati, ketentraman hati. Itu manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah, dan mereka akan selalu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu apa? Rahmat itu apa? Apa lawannya daripada rahmah? Ghadab, murka Allah. Ketika seorang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan jauh dari yang namanya kebaikan-kebaikan Allah. Nah, sebaliknya, orang yang dirahmati oleh Allah adalah dia yang selalu dinaungi dengan perkara-perkara baik dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua, orang yang hadir di majelis ilmu dengan niatan yang bagus, niatan yang tulus, niatan yang benar, dia akan dinaungi oleh rahmat Allah. Tidak hanya ketika dia berada di masjid, tapi saat sudah selesai majelis taklim itu, dia keluar, kemanapun dia berada, rahmat Allah selalu menaunginya. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahaffat humul malaikah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Malaikat yang mana? Ya tadi, malaikat yang selalu berkeliling di atas muka bumi, kemudian mendapatkan masjid yang di situ ada majelis taklim, langsung turun para malaikat itu, memanggil malaikat-malaikat yang lain, halummu ila bughyatikum, kemari, ada bekal yang kalian cari, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Majelis taklim yang dilaksanakan di dalam masjid. Turunlah mereka mendekat, kemudian menundukkan sayapnya di atas kita, orang-orang yang melaksanakan majelis ilmu, saling mengkaji agama Allah. Para malaikat turut mendengarkan. Para malaikat mereka khusyuk menurunkan sayapnya. Maka rugi kalau datang ke majelis ilmu rame. Datang ke majelis ilmu niatannya tidak benar. Yang disampaikan ayat Allah, yang disampaikan hadis, yang ditulis apa itu? Yang dibahas kalam Allah, yang dibahas hadis, yang digambar apa? Malah menggambar, malah menulis yang lain, kosong pikirannya, mikir ini, mikir itu. Kira-kira dapat naungan malaikat tidak? Malu antum dengan malaikat. Mereka yang berkeliling kemudian mendapatkan majelis ilmu, turun mendengarkan. Kok bisa antum yang ada di dalam duduk di hadapan ilmu tidak fokus dengan ilmu? Nah, mencatat bukan qaul Allah, bukan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis tersebut. Malu dengan para malaikat. Malaikat saja turut mendengarkan. Meskipun sekarang yakin ada malaikat yang turun, yakin antum bisa lihat? Tidak bisa. Tapi dengan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, mereka turun mendengarkan, mereka menyimak apa yang disampaikan di majelis tersebut. Itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat ini yang paling besar manfaatnya, yang paling tinggi manfaatnya. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzakarahumullahu fi man indah." Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama orang-orang yang ada di majelis itu di sisi para malaikat-malaikatnya. Di atas sana. Allah akan berbangga, fulan bin fulan hadir. Disebut nama antum, nama ayahnya antum, dibanggakan di tengah-tengah malaikat di sana. Kebanggaan yang seperti apa? Ketika namanya antum itu, sekarang gampangannya kan orang pengennya viral ya. Pengennya dikenal orang banyak, sudah seneng. Lah ini namanya antum dikenal di kalangan para malaikat, viral di kalangan para malaikat, disebut fulan bin fulan hadir di majelis taklim, mendengarkan, mencatat, menyimak majelis ilmu. Ya apa kalau antum disebut di sana fulan hadir di majelis ilmu, gambar ekskavator ya, gambar truk, malah nulis apa? Bangga apa malu? Disebutnya di hadapan para malaikat. Ya ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, perhatikan. Empat keutamaan, kemuliaan ini akan didapatkan oleh orang-orang yang datang ke majelis ilmu, mereka bagus niatannya, mereka benar keinginannya mendatangi majelis ilmu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita kembali. Masalah tadi. Masalah yang ketiga. Intinya seorang ulama, mereka juga manusia. Afan, beliau juga manusia. Ketika terjatuh dalam zallah, kekeliruan, khotok, kesalahan, maka jangan terburu-buru melihat mereka hanya dari kesalahan dan ketergelinciran itu tadi. Fokus pada ilmunya yang disampaikan, bukan pada kesalahan yang dia buat di dalam majelis tersebut. Tidak ada seorang yang menyengaja untuk menyampaikan sebuah kesalahan, apalagi itu masalahnya surga dan neraka. Tidak ada yang ingin sengaja menyampaikan kesalahan. Maka kalau kamu lihat ternyata ada kesalahan dari apa yang disampaikan oleh gurumu, datangi dengan baik, sampaikan ini kesalahan. Jangan sampai kamu salah paham, mengira itu kesalahan, ternyata belum punya ilmu tentang itu. Itu sebuah kebenaran. Manfaatnya bagaimana? Datangilah tadi. Kalau ternyata kamu salah menyimpulkan, kamu mendapatkan ilmu yang baru. Kalau ternyata kamu benar, kamu akan melihat bagaimana adab gurumu dalam menerima kritikan atau nasihat tentang kesalahan tersebut. Taib. Ini yang pertama. A'immatul muslimin, yang dimaksud adalah para ulama, yang mereka adalah tokoh-tokoh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Taib, jenis yang kedua dari a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin, adalah a'immatus sultah, pakai lam. A'immatus sultah, yaitu para pemimpin yang memegang kekuasaan sebuah daerah, yang memegang kekuasaan sebuah negeri, pengatur urusan duniawi. Ya kita bahasakan pemerintah lah, dengan segala macam sebutannya. Wahumul umara, mereka yang disebut dengan al-umara, para penguasa. Nah, berbeda dengan para ulama tadi, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini jadikan catatan antum, wa fil ghalib al-umara aktsaru khata'an minal ulama. Seringnya umara, penguasa, pemerintah itu lebih banyak melakukan kesalahan dibandingkan para ulama. Ya jelas saja, karena mereka tidak mengerti dengan baik ilmu syariat, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Membuat satu aturan, satu kebijakan, ternyata menyelisihi perintah Allah, ternyata melanggar larangan Allah. Ya dengan keilmuan mereka yang tidak terlalu baik di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada seorang pemimpin, dia juga seorang alim, itu nikmat besar. Nah, kita berbicara di sini seorang pemimpin yang tidak memiliki ilmu yang baik tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Li'annahu lisultatihi qad ta'khudhul 'izzatu bil ithmi. Karena yang namanya penguasa, kebanyakannya karena mereka merasa memiliki jabatan, memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan rakyat biasa, biasanya sulit untuk diberikan nasihat. Wajar. Kenapa? Melihat jabatannya, melihat posisinya dibandingkan rakyat biasa. Kalau seorang alim, mereka memandang tidak memiliki keutamaan antara dia dengan seorang biasa, karena dia hanya sebagai penyampai ilmu. Dia mengerti terkait dengan kerendahan hati, mengerti bagaimana seorang itu ketika membawa ilmu agama Allah, semakin tinggi ilmunya semakin merendah dia. Beda dengan seorang penguasa, semakin tinggi jabatannya semakin tinggi di hadapan rakyatnya, semakin meninggi di hadapan rakyatnya. Tapi ketika mereka melakukan kesalahan, itu juga bukan berarti antum kemudian boleh segera langsung mengingkari kesalahan tersebut. Taib. Lantas bagaimana caranya? An-nasihatu lahum, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, termasuk bentuk nasihat berkaitan dengan para penguasa, pemerintah kaum muslimin, adalah an takuffa an masawiihim. Pertama kali kamu harus tahan lisanmu, tahan tanganmu, tahan dirimu dari segala pelanggaran, segala kesalahan yang mereka lakukan. Ini jangan kemudian disimpulkan kita melegitimasi kesalahan pemerintah kemudian dibiarkan, tidak. Tapi tahan dulu mulutmu, jangan terburu-buru berkomentar. Tahan tanganmu, jangan buru-buru bertindak dan seterusnya. Wa an la tansyuraha bainan nas. Jangan buru-buru menyebarkan kesalahan seorang pemerintah, seorang penguasa itu di tengah-tengah manusia. Wa an nabdhula atau nubaddila lahum an nasihah mastata'na. Tapi apa yang pertama kali kita lakukan? Berusahalah mikir bagaimana caranya menyampaikan nasihat kepada mereka. Kalau enggak bisa, pertama kali datangi dulu. Enggak mungkin mendatangi dengan cara yang lain, ada protokolnya tidak, cari. Enggak mungkin juga, mungkin ada yang berkesimpulan sekarang ini untuk merubah penguasa sebuah negeri harus viral dulu, harus disebarkan dulu. Apakah itu yang benar? Sebetulnya itu bukan perkara yang benar, tidak dibenarkan di dalam syariat. Kenapa? Ketika kamu sebarkan itu, otomatis manusia mereka akan menangkap terlebih dahulu kesalahannya, dan mereka tidak satu tujuan untuk membenarkan, tapi kemudian menjadikan itu sebagai bahan untuk memberontak kepada penguasanya, tidak taat kepada penguasanya, dan lain sebagainya. Tayyib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-ummah idham tala'at suduruha bilhiqat ala wulati umuriha. Kenapa kok dilarang terburu-buru untuk menyebarkan kesalahan-kesalahan penguasa? Umat itu seringnya ketika dada mereka telah terpenuhi api yang menyala disebabkan mendengar berita tentang kebijakan yang tidak benar dari sebuah pemerintahan, dari seorang penguasa, asad al-wulah, kecenderungan mereka akan terlebih dahulu tidak mau taat. Pasti pikirannya memberontak terlebih dahulu, demo dulu, keluar dulu, rame dulu, dan seterusnya. Dibenarkan gak yang seperti itu? Tidak. Berusahalah untuk tidak menciptakan kekacauan. Apa yang dibuat oleh seorang penguasa itu memang sebuah kesalahan, memang sebuah kekacauan. Tetapi ketika kamu turunkan manusia untuk merubah kesalahan itu, kekacauan lebih besar yang akan terjadi. Wa hina idzin tahsulul fawdha wa yasudul khauf wa yazulul amr. Ketika kekacauan itu telah menyebar, otomatis rasa takut juga akan timbul di mana-mana. Yazulul amn, rasa aman pun akan berkurang. Fa idza baqiyat haibatu wulatil umur fis sudur sara lahum haibah. Ya, kalau masih tersisa haibah, wibawa seorang pemimpin di hati-hati rakyatnya tadi, lah kalau sudah tidak ada lagi, apa yang akan terjadi? Kerusakan di negeri tersebut, dan contohnya sudah banyak ketika seorang tidak bersabar dengan itu, berusaha untuk mengubah tapi dengan mengendalikan tangan-tangan masyarakat, kekacauan, kerusakan yang akan terjadi di sebuah negeri. Akidah Ahlussunnah tidak mengajarkan yang demikian. Tetap berusaha untuk menjaga keamanan, stabilitas keamanan sebuah negeri. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini intinya ma'asyarul qarahimani wa rahimakumullah, memberikan nasihat yang berkaitan dengan para pemimpin kaum muslimin, baik pemimpin dalam masalah agama yaitu para ulama, atau pemimpin sebuah negeri yaitu para penguasa. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Yang terakhir, kata Nabi SAW, wa ammatihim, Nasihat itu juga berlaku untuk seluruh kaum muslimin, keumuman kaum muslimin. Yakni an-nushu li'ammatil muslimin, yaitu untuk merealisasikan yang namanya nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Tayyib. Wan nasihatu li'ammatil muslimin, yang dimaksud dengan nasihat untuk keumuman kaum muslimin, bi an tuhibbalahum ma tuhibbu li nafsika, yaitu kamu mencintai, kamu suka kalau orang lain mendapatkan apa yang kamu sukai dan kamu cintai tadi. Jadi ada ithar, bukan pelit, bukan menahan diri, bukan acuh tak acuh, tapi saling memberikan nasihat untuk kebaikan bersama. Cintailah saudaramu sebagaimana kamu ingin dicintai oleh saudaramu. Berikan kebaikan kepada mereka sebagaimana kamu ingin mendapatkan kebaikan. Ini namanya nasihah berkaitan dengan keumuman kaum muslimin. Taib. Yang terakhir, kita tutup sebuah wasiat dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini penting berkaitan dengan nasihat. Lantas apa yang dimaukan dengan semua nasihat itu tadi? Kata beliau, wal yu'lam, ketahuilah, annan nasihata, yang namanya nasihat itu, hiya mukhatabatul insani sirron bainaka wa bainahu, adalah ketika engkau memberikan masukan perubahan untuk orang lain sirron, secara sembunyi-sembunyi, utamanya tidak di hadapan orang lain. Itu namanya nasihat, memberikan masukan perubahan tapi tidak secara terang-terangan. Contoh nih, ada saudara antum yang melakukan kesalahan, panggil, bawa ke tempat yang sepi, tanya tentang kesalahan yang dia perbuat. Kalau memang itu kesalahan dia lakukan, berikan nasihat. Di mana? Di tempat tersendiri, terpisah, bukan di kalangan umum, di depan banyak orang. Nah ini nasihat kata beliau. Nasihat itu ya seperti ini, ketika kamu tarik saudaramu, berikan masukan perubahan tapi di tempat yang terpisah, tidak disaksikan orang. Tayyib. Qala li'annaka idza nasahtahu sirran bainaka wa bainahu atharat fi nafsihi. Ketika kamu tarik dia, bawa ke tempat yang terpisah, berdua antara kamu dengan dia, sampaikan masukan untuk perubahan kepada dia ke arah yang lebih baik, dia biasanya akan mudah menerima dibandingkan kalau nasihat ini disampaikan di depan umum. Wa alima annaka nasih, dan temanmu, saudaramu itu akan tahu bahwa memang kamu berkeinginan untuk memberikan kebaikan pada dirinya. Memang kamu ingin menasihati saya. Tapi beda, idza takallamta amaman nas, kalau kamu berbicara tentang dia di depan banyak orang, di depan khalayak, fulan kamu kemarin begini, begini, begini, begini, iya atau tidak, harusnya dia begini, begini, begini, di depan banyak orang, disaksikan orang lain. Fa innahu qad ta'khudhuhu al-izzatu bil ithmi, maka naluri manusia akan keluar. Kenapa? Dia akan merasa lebih tinggi dibandingkan saudara yang menegur tadi. Fala yaqbalun nasihah, sehingga kecenderungannya dia tidak akan menerima nasihat, kemungkinan kecil. Ya bagaimana wong antum sampaikan nasihat itu di depan umum, disebut namanya, dijelek-jelekkan lagi. Nasihat bukan yang seperti itu, bukan. Waqad yadhunnu annaka innama turidul intiqam, bisa saja dia akan berkesimpulan kamu itu hanya mau balas dendam. Wa taubihuhu, atau merendahkan dia. Wa hatti manzilatihi bainan nas, atau hanya ingin menurunkan derajatnya di tengah-tengah manusia. Fala yaqbala yaqbal, dia jelas tidak akan menerima kondisi seperti itu. Tapi idzakana idzakana sirru bainaka wa bainahu sara laha mizanun kabirun indahu wa qimah wa qabila nasihataka, kalau kamu lakukan di tempat terpisah yang tidak dilihat oleh orang lain, dia akan mudah menyadari kesalahannya, dia akan cenderung mau berubah dan menerima masukan yang kamu berikan. Tayyib. Ini wallahu ta'ala a'lamu bissawab yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.